إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas bi Syarah Kitab Tauhid. Masuk pada bab Ma Ja'a bin Nushrah. Bab tentang dalil-dalil berkenaan dengan Nushrah. Nushrah yaitu mengobati sihir atau menghilangkan sihir. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-nushrah. Faqala hiya min amali syaitan. Rasulullah menjawab bahwa nushrah termasuk di antara amalan syaitan. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyid. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Wa Abu Dawud, dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud. Wa qala su'ila Ahmad anha. Beliau mengatakan, Imam Ahmad ditanya tentang nushrah. Faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadha kullahu. Imam Ahmad mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membenci ini semuanya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah ta'ala, مناسبة الباب لكتاب التوحيد. Kecocokan korelasi bab dengan kitab Tauhid. لما ذكر المصنف حكم السحر والكهانة. Ketika المصنف penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan tentang hukum sihir dan perdukunan. Dakara fi hadzal bab ma jaa fi an-nushrah. Beliau menyebutkan dalam bab ini tentang dalil-dalil berkenaan dengan nushrah. Mengobati sihir, menghilangkan sihir. Li'annaha qad takunu min kibali syayatin. Dikarenakan an-nushrah, mengobati sihir, ini kadang-kadang min kibali syayatin. Ya. Dari arah syaitan-syaitan, wassaharah, dan para tukang sihir. Dan artian kadang-kadang mengobati sihir itu dengan sihir lagi. Ya. Dan ini termasuk di antara amalannya syaitan dan amalannya para tukang sihir. Fatakunu mudadatan litauhid. Sehingga mengobati sihir dengan perbuatan seperti ini, mengobati sihir dengan sihir lagi, ini bertolak belakang dengan tauhid. An-nushrah, adapun makna nushrah, naw'un minal ilaj warukiyah. Yu'aliju bihi man kana yadun au yudhannu anna bihi massan minas sihri. Nushrah yaitu suatu jenis minal ilaj, dari pengobatan. Ya. Dan juga nushrah ini merupakan ruqyah. Ya. yu'aliju bihi man kana yudhannu anna bihi massan minas sihri. Mengobati orang yang diduga terkena sihir. Ya, ini surah. Nah, suatu jenis dari pengobatan atau ruqyah yang dengannya diobati orang yang diduga terkena sihir. Summiyat bidzalika li'annaha yanshuru biha anhu ma khamarahu min ad-da' aw yukshafu wa yuzah. Disebut dengan nusrah ya, dikarenakan yanshur artinya membuka ya. Dengan nusrah ini membuka sesuatu yang tertutup ya, dari penyakit atau menyikap dan menghilangkan penyakit, namanya nusrah. Nah, membuka atau menghilangkan sesuatu yang tertutup pada diri seseorang berupa penyakit. Nah, saya sebut dengan nusrah, dikatakan yansur. Nah, su'ila anin nusrah. Nabi SAW ditanya tentang nusrah. Ayat an-nusrah allati kana ahlu jahiliyah ya'malunaha. Yang dimaksud di sini adalah nusrah mengobati sihir yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Di mana orang-orang jahiliyah mereka mengobati sihir dengan apa? Dengan sihir lagi. Nah, Sayyidina Rasulullah mengatakan hiya min amali syaitan. Nusrah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah termasuk amalan syaitan. Hiya min amali syaitan li'annahum yansyuruna anil mashur bi'anwa'in minas sihir. Dikatakan mereka mengobati orang yang disihir dengan berbagai macam jenis-jenis dari sihir. Ya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nusrah yang mereka lakukan termasuk di antara amalan syaitan. Kenapa? Dikarenakan mengobati orang yang disihir dengan berbagai macam jenis-jenis sihir lagi. Wastihdamati syaitaniyah. Dan istihdamat. Ya. Mereka meminta bantuan-bantuan kepada syaitan-syaitan. Nah, dan ini perbuatannya para tukang sihir. Ya. Ketika ada yang sakit, disihir, nah, diobati dengan sihir lagi. Meminta bantuan kepada syaitan untuk mengobatinya. Nah, yaqra'u hadha kullahu ay an-nusrata allati hiya min 'amali syaitan. Ibnu Mas'ud membenci. Dan makna karaha. Nah, di sini maknanya mengharamkan. Bukan makruh. Kalau dilaksanakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapatkan pahala, tapi yaqra' di sini maknanya mengharamkan. Ibnu Mas'ud membenci ini semuanya. Membenci nusrah allati hiya min amali syaitan. Membenci semua nusrah, semua pengobatan sihir yang merupakan amalan syaitan. Nah. Al-ma'na al-ijmali al-hadis, makna global hadis. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an ilajil mashur ala tariqati allati kanat ta'maluha al-jahiliyah. Sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang pengobatan orang yang disihir. Ya, dengan metode yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ma hukmuhu? Apa hukumnya? Ya, mengobati sihir dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Fa'ajaba sallallahu alaihi wasallam bi'annahu min amali syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasannya mengobati sihir yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah min amali syaitan, yang termasuk di antara perbuatan syaitan, amalannya syaitan. Au biwasitotihi, atau dengan pelantara syaitan. Li'annahu yakunu bi'anwa'i sihriyah. Kenapa? Dikarenakan pengobatan sihir yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dengan berbagai macam sihir lagi. Ya. Dengan praktek-praktek sihir lagi. Nah. Dan ini pun kadang-kadang masih ada di zaman sekarang ini. Orang yang disihir datangnya ke dukun. Ya. Diobati oleh dukun dengan sihir lagi. Nah. Adu kekuatan antara jin-jin dan syaitan-syaitan tersebut. Nah. Wasdihdamatin syaitaniyatin. Dan juga nusrah yang dilakukan mengobati sihir dengan cara meminta bantuan kepada syaitan-syaitan. Ya. Dengan persembahan-persembahan, sesajen-sesajen, dan lain sebagainya. Nah. Fahiyya syirkiyatun wa muharramatun. Maka nusrah yang semacam ini merupakan syirkiyah, kesyirikan, dan perkara yang diharamkan. Munasabatul hadis al-bab. Ya. Korelasi hadis dengan bab. Annahu dalla ala tahrimin nusrah allati hiya min amali syaitan. Sesungguhnya hadis ini menunjukkan tentang haramnya nusrah yang merupakan amalan syaitan. Wahia nusratul jahiliyah. Ya. Yang merupakan nusrah al-jahiliyah. Pengobatan terhadap sihir yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yang seperti ini diharamkan. Kenapa? Dikarenakan mengobati sihir dengan apa? Dengan sihir lagi. Mengobati sihir dengan meminta bantuan kepada syaitan-syaitan. Ya. Biasanya melakukan persembahan-persembahan untuk jin, untuk syaitan. Ya. Persembahan ini, persembahan itu supaya sihirnya hilang. Ma yustafadu minal hadis, faedah apa saja yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, an-nahyu anin nusrah ala sifatil lati ta'maluha al-jahiliyah. Larangan dari nusrah dengan sifat yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Bagaimana sifatnya? Li'annahu sihrun wa sihru kufrun. Dikarenakan ini merupakan bentuk sihir. Dan sihir adalah kekafiran. Ya. Sekali lagi, nusrah yang dilakukan oleh orang jahiliyah, yaitu mengobati sihir dengan apa? Dengan sihir lagi. Nah, atau mengobati sihir dengan pelantara. Ya. Syaitan, meminta bantuan kepada syaitan. Ini kekafiran. Yang kedua, faedahnya masru'iyatus su'al ulama amma uskila hukmuh. Disyariatkan bertanya kepada ulama tentang perkara yang samar hukumnya. Nah. Nabi ditanya tentang an-nusrah. Ya. Bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara yang samar hukumnya. Ya. Begitupun Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya tentang nusrah. Sehingga disini syariatkan untuk bertanya kepada para ulama tentang perkara-perkara yang samar hukumnya. Atau perkara-perkara yang kita tidak mengetahuinya. Fas'alu ahla dikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Tanyalah kepada ahlu dikri, ahlu ilmi. Apabila kalian tidak mengetahui. Apalagi masalah nazilah. Nawazil. Ya. Kejadian-kejadian. Nah. Yang sifatnya kontemporer sekarang ini. Ya. Tanyalah kepada para ulama. Ya. Apalagi masalah yang sangat penting. Terutama dalam urusan-urusan agama kita. Nah. Fas'alu ahla dikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dikri, ahlu ilmi, apabila kalian tidak mengetahui. Hadaran minal wuku' fil mahdur. Sebagai bentuk kehati-hatian dari terjatuh pada perkara yang dilarang. Ya, sehingga bertanya kepada para ulama. Ya, jangan biarkan kita bodoh, tidak mengetahui hukum tersebut. Kenapa kalau kita tidak mengetahui, ya bisa jadi kita terjatuh kepada perkara yang dilarang. Nah, وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعُ فِيهِ. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari suatu kebaikan, dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Nah, yang penting ya, kita bertanya tentang perkara-perkara yang samar bagi kita, atau perkara-perkara yang kita tidak mengetahuinya. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, wa fil Bukhari an Qatadah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Qatadah dari Qatadah. Qultu li ibn al-Musayyib, aku berkata kepada Sa'id ibn al-Musayyib, rajulun bihi tibbun, ya, au yu'akhadu an imra'atihi. Bertanya tentang seseorang yang kena sihir. Ya. Au yu'akhadu an imra'atihi, atau seorang terhalang dari istrinya. Dan artian tidak bisa menggauli istrinya. Tidak bisa menjimai istrinya. Terhalang. Nah. Ayuhallu anhu au yunashar, apakah orang yang semacam ini ya, hendaklah dihilangkan ya, sihirnya atau diobati sihirnya? Qala la ba'sa bihi, ya, kata Ibn Musayyab, tidak mengapa untuk mengobati sihirnya, menghilangkan sihirnya. Innama yuriduna bihi al-islah, sesungguhnya orang yang mengobati sihir tersebut menginginkan islah, ya, memperbaiki orang tersebut. Fa amma ma yanfa'u fa lam yunha anhu. Adapun ya, perkara yang bermanfaat maka tidak dilarang darinya. Nah, demikian mengobati sihir dengan tujuan untuk memperbaiki orang yang terkena sihir. Nah, supaya sembuh daripada gangguan sihir tersebut, ini bermanfaat baginya, sehingga tidak dilarang. Wa yurwa anil Hasan annahu qol, diriwayatkan dari Hasan al-Basri annahu qol, beliau mengatakan, nah, la yahullu sihra illa sahir, tidaklah mengobati sihir kecuali penyihir. Ya, ini kata al-Hasan al-Basri. Nah, beliau berpendapat orang yang menghilangkan sihir itu ya tukang sihir lagi. Nah, qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, an-nusrah, yaitu hilu sihri anil mashur. Ya, nusrah, yaitu menghilangkan sihir dari orang yang disihir. Nah, menghilangkan, melepaskan, mengobati sihir dari orang yang disihir. Wahia nau'an, nusrah ada dua macam, kata Ibn Qayyim Az-Zawjiyah. Yang pertama, hilun bisihri mislih, ya, menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Nah, mengobati sihir dengan sihir lagi. Wahualladhi min amali syaitan, ya, nusrah yang semacam ini termasuk di antara amalan syaitan. Nah, وَعَلَيْهِ يُهْمَلُ قَوْلُ Hasan, dan kepada nusrah yang semacam ini, ya, dibawa ucapan Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, ketika beliau mengatakan, لَا يَحِلُّ سِحْرَ إِلَّا sahir, tidak melepaskan sihir kecuali penyihir lagi, yang dimaksud adalah nusrah yang merupakan amalannya orang-orang jahiliyah, yaitu mengobati sihir dengan sihir. Nah. Fayataqarrabun nasiru wal muntashir ila syaitan. Maka an-nasir yang melakukan nusrah, yang mengobati, nah, sihir tersebut, wal muntashir, dan juga orang yang diamalkan kepada nusrah, yang dilakukan nusrah kepadanya, yang diobati dengan cara nusrah ini, mendekatkan diri ila syaitan, kepada syaitan, bima yuhib, dengan persembahan-persembahan yang dicintai, disukai oleh syaitan. Ya. Sehingga kedua-duanya ini melakukan kesyirikan. Nah, orang yang mengobatinya, ya, dengan cara tadi, dan juga orang yang diobatinya. Nah, kedua-duanya mendekatkan diri kepada syaitan dengan perkara yang dicintai oleh syaitan. Dengan persembahan-persembahan. Nah, yang mengobatinya, dia melakukan persembahan kepada syaitan. Yang diobatinya pun sama-sama melakukan persembahan kepada syaitan supaya lepas sihir tersebut. Nah, fayabtulu amaluhu anil mashur. Maka batillah amalannya dari orang yang disihir. Nah, ini keadaan yang pertama. Melepaskan sihir dengan sihir yang semisalnya. Nah, wasani yang kedua, an-nusrah biruqiyah wa ta'awudat wal adwiyah. Nah, wa da'wat al-mubahah. Yang kedua, nusrah mengobati sihir dengan cara ruqiyah dan ta'awudat. Nah, dan juga al-adwiyah. Ya. Obat-obat wa da'wat al-mubaha, dan doa-doa yang dibolehkan, fahada jaiz, maka yang semacam ini hukumnya boleh. Nah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah taala, tarjamatu Qatadah, biografi Qatadah, huwa ibnu Di'amah. Nah, beliau ابن دعام السدوسي البصري ثقة من أحفاد التابعين. Beliau orang yang siqah, terpercaya, bahkan beliau di antara أحفاد التابعين. Nah, orang yang paling hafal, hafid dari kalangan tabi'in. Mata sana bid'a asrata wa mi'ah. Beliau meninggal kurang lebih pada tahun 110-an lebih. Nah, 110 atau lebih Hijriah. Bihi tibbun, ya. Ucapan rajulun bihi tibbun bi kasril ta ay sihrun. Maknanya seseorang yang terkena sihir. Nah, kannu anhu bitib tafaulan. Ya. Mereka menyebutkannya dengan istilah tib, pengobatan. Nah, tafaulan sebagai bentuk tafaul. Ya. Tafaul. Nah, artinya ya optimis bahwasanya orang ini bisa sembuh. Ya. Kadang-kadang, nah, istilah-istilah Arab orang yang sakit sebutnya tib. Orang ini apa? Pengobatan. Nah, sembuh. Ya. Tafaul. Sebenarnya tafaul. Apa namanya? Optimis. Nah, ada pepatah, kun mutafailin walatakun mutasaimin. Jadilah orang yang optimis, jangan orang jadi orang yang pesimis. Nah, dan tafaul semacam ini tidak mengapa, bahkan dihasut. Ketika anak misalnya jatuh, karena jatuh kan dia sakit. Nah, kita ucapkan kuat, kuat, apa supaya kuat anak tersebut. Nah, ini tafaul, ya, berharap baik. Nah, sehingga ini pun disebutkan rojulun bihi tib. Kalau tib, ini kan kedokterannya. Pengobatan. Terobati. Ya. Nah, disebutkan ada seorang yang terkena tib. Nah, pengobatan. Ya. Padahal maksudnya adalah sihir. Disebutkan tib di sini dalam rangka tafaulan. Nah, berharap baik. Bahwasanya orang ini bisa diobati. Ya. Seperti tadi, disebutkan Nah, anak kita jatuh, kita sebutkan kuat, kuat, hebat, ya, tafa'ul, supaya dia kuat, ya, tidak lemah. Nah, orang sakit sembuh, sembuh, insyaallah. Nah, ini apa juga, tafa'ul. Nah, supaya dia optimis, bisa sembuh. Nah, jangan dibuat pesimis. Sudah sakit, wah susah ini, gak bisa sembuh-sembuh ini. Misalkan. Tapi dibuat berharap baik. Nah, tafa'ul. Optimis. Yu'akhadhu bil fathil wa mahmuzah. Yu'akhadhu dengan difathahkan waw-nya yang berhamzah. Yu'akhadhu. Waw darasnya hamzah. Difathahkan. Wa tasdidil kha ditahjidkan kha-nya yu'akhad. Ay yuhbasu an imra'atihi wa la yasilu ila jima'iha. Ya, seseorang yang tertahan dari istrinya tidak bisa untuk menjimainya. Ini makna yu'akhadhu an imra'atihi. La ba'sa bihi, ucapan la ba'sa bihi dan mengapa? Ay bi mu'alajatihi bi umurin mubahah. Dan mengapa mengobati sihir dengan perkara-perkara yang mubah? Lam yurid biha ila al-maslahah wa daf'al madarrah. Ya, yang dia tidak menginginkan kecuali untuk memberikan manfaat dan menolak kemudaratan. Ya, baik dengan ruqyah, dengan ta'awudat, ya, dengan obat-obatan yang dibolehkan, tidak mengapa mengobat sihir dengan metode semacam ini. La yahillu sihra illa sahir. Ya, tidaklah mengobati, menghilangkan sihir kecuali penyihir. Aila yaqdiru ala hillihi illa man ya'rifu sihra. Ya, maknanya tidak mampu untuk melepaskan sihir kecuali orang yang mengetahui sihir. Nah, ini sihirnya orang-orang jahiliyah. Kita selesaikan. Al-makna al-ijmali lil asarain. Makna global dari dua asar yang kita bacakan tadi. Anna Ibn al-Musayyib su'ila an hukmin nusrah. Sesungguhnya Ibn Musayyib ditanya tentang hukum nusrah. Fa'afta bijawaziha. Beliau berfatwa tentang bolehnya nusrah. Okay. Nazaran li'annal maqsuda minha an-naf'u wa zawalud darar. Ya, beliau melihat bahwasanya maksud, tujuan dari nusrah, ya, mengobati sihir, yaitu memberikan manfaat dan menghilangkan kemudaratan dengan sebab pengobatan tersebut. Nah. Wa lam yunha amma kana kadzalik, dan tidak dilarang, ya, dari, ya, pengobatan yang keadaannya seperti itu dalam rangka memberikan manfaat atau sebab menghilangkan kemudaratan. Nah, wa maqsuduhu naw'un minan nusrah, dan yang dimaksudkan adalah suatu jenis dari nusrah. La mahdura fi, yang tidak ada larangan di dalamnya. Karuqa bi asma'illah wa kalamihi, seperti ruqyah dengan nama-nama Allah dan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini makna ucapan Sa'id ibn al-Musayyib, yaitu nusrah, yang tujuannya sebagai sebab, nah, memberikan manfaat atau sebab menghilangkan kemudaratan. Ya. Tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Ya. Maka ini dibolehkan, kata beliau. Seperti ruqyah dengan nama Allah dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal hasan fa muqtadu kalamihi man'un nusrah. Adapun ucapan Al-Hasan Al-Basri, maka, ya, tuntutan daripada ucapannya itu melarang nusrah. Hasan al-Basri ketika tanya tentang nusrah, beliau mengatakan la yahilu sihra illa sahir. Ya. Tidak mengobati sihir, tidak menghilangkan sihir kecuali penyihir. Bi annahu la yaqdiru ala hilli sihri illa man lahu ma'rifatu bisihri. Dikarenakan tidaklah mampu untuk melepaskan sihir kecuali orang yang mengetahui pengetahuan tentang sihir. Wa hadha mahmulun ala hilli sihri bisihrin mislih. Dan ini dimungkinkan terhadap pengobatan menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya, wahwa min amali syaitan, dan itu termasuk di antara amalan-amalan syaitan. Nah, yaitu sihir jahiliyah. Wa bi tafsir alladhi dzakarahu Ibnu Qayyim jam'an bainal qawlain. Dan tafsir rincian yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini menggabungkan antara dua pendapat. Pendapat Sa'id Ibn Musayyib dan pendapat Al-Hasan Al-Basri. Hasiluhu kesimpulannya, anna ilajal mashur bi adwiyatin mubahatin wa qira'atin Qur'anin amrun jaiz. Sesungguhnya, mengobati orang yang disihir dengan obat-obatan yang mubah, yang boleh. Nah, wa qira'atin Qur'an atau dengan membacakan Al-Qur'an, ini perkara yang boleh-boleh saja. Nah, wa ilaju bisihri mislihi muharramun. Adapun mengobati sihir dengan sihir yang semisalnya, ini perkara yang diharamkan. Wallahu a'lam. Nah, ini menggabungkan antara dua pendapat. Dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala mengatakan, adapun mengobati penyakit dengan cara ruqyah, ya, dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada yang disihir. Nah, bisa membacakan surah Al-Fatihah yang merupakan a'zamu ruqyah, ya, ayat yang sangat agung untuk meruqyah. Atau bisa juga membaca ayat-ayat yang lainnya. Nah, kata Syaikh Al-Fauzan, dia mengatakan bahwasanya wa yuqra'u 'alaihi al-ayat allati tata'allaqu bi dzikri sihir wa ibtalihi. Ya, dibacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan penyebutan sihir dan membatalkan, membatilkan sihir tersebut. Ya, seperti dalam surah Al-A'raf. Nah, sana ada penyebutan tentang sihir dan membatilkan sihir. Dan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan para tukang sihir Fir'aun. Ya. Sampai para tukang sihir tersebut, nah, mereka beriman, bertobat. Ya. Dan meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Yunus. Masih tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan tukang sihirnya Fir'aun. Ya. Yang mana kalah para tukang sihirnya Fir'aun, bahkan sampai mereka beriman. Dan juga dalam surah Toha, masih berkenaan dengan, nah, kisah Nabi Musa alaihissalam bersama para tukang sihir Fir'aun. Ya. Hancur sihir yang dilakukannya dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ayat-ayat ini dalam surah A'raf, surah Yunus, surah Toha, ini bisa dibacakan oleh orang yang meruqyah kepada orang yang terkena sihir. Tapi tentunya ketika meruqyah, hendaklah dengan hati yang hadir, biqalbin hadir, ya, hatinya ikut, ya, tidak hanya lisannya saja mengucapkan, tapi dengan qalbin hadir, hatinya meyakini, mentafakuri tentang makna-makna yang terkandung pada ayat-ayat tersebut. Nah, dan juga disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah. Ya. Jangan merasa bangga diri. Ini saya nih. Ya. Bisa menghilangkan. Nah, sihir tersebut, tawakal kepada Allah. Menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada? Itu dipakai obat ya. Nah, cari tempat yang terang. Nah, dan disertai dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyembuhkan orang yang sakit. Ini yang selayak dilakukan oleh orang yang meruqyah. Ya. Di samping dia membaca ayat-ayat Allah, hatinya pun hadir. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga disertai dengan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Nah, kemudian bagi yang diruqyah pun hendaklah dia meyakini akidah yang disebutkan tadi. Nah, tawakal juga kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, meyakini Allah yang menyembuhkan penyakitnya, dan dia berharap ya sembuh. Nah, dari penyakitnya, dan juga percaya penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal kepada Allah dan meyakini bahwasannya kalamullah, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sifa, sebagai obat. Nah, sehingga apabila orang yang meruqyah dan diruqyah tadi, nah, melakukan perkara-perkara tadi, ya, kedua-duanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, kadang-kadang ketika seorang meruqyah tidak mendapatkan hasil dari ruqyahnya, ini ketika tadi, kurang yakin, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, atau lalai dari sifat-sifat orang yang meruqyah dengan orang yang diruqyah yang kita sebutkan tadi, hatinya kurang mentafakuri ayat-ayat yang dibacakannya, sehingga hasil yang dapatkan pun kurang. Nah, ini adalah pengobatan sihir dengan cara ruqyah. Atau ta'awudat, dengan membacakan ta'awud-ta'awud, pelindungan-pelindungan, minta pelindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, membaca surah Al-Falaq, surah An-Nas, yang dalamnya minta pelindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, atau mengucapkan u'iduka bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq, atau u'iduka bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Yang jelas, dengan ta'awudat, meminta pelindungan-pelindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dengan al-adwiyah al-mubaha, dengan obat-obat yang dibolehkan. Nah, bisa dengan memakan apa? Kurma ajwa, misalkan. Setiap paginya sebelum dia makan apa-apa, makan kurma ajwa. Dianya untuk mencegah sihir. Nah, atau obat-obat yang lain yang dibolehkan. Ya, bisa dengan daun bidara misalkan, ataupun obat-obat yang lainnya. Nah, dan juga dengan al-adwiyah, dengan doa-doa, ya, dengan da'wat, doa-doa, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya doa bismillahi urkika min kulli da'in yu'dika min syarri kulli nafsin wa ainin hasidin Allahu yasfik. Ya. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari setiap penyakit yang menyakitimu, dari setiap kejelekan jiwa atau ain mata yang hasad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu. Allahumma rabbana syadid bil ba'sa isfi anta syab. Dan lain sebagainya. Dan ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan orang yang terkena sihir dia sakit, ya, sehingga doakan kesembuhan dan lepas daripada sihir tersebut. Nah, sehingga kesimpulannya disebutkan tadi bahwasanya nusroh, bagaimana hukumnya dirinci. Kalau nusrohnya mengobati sihir dengan sihir lagi, ini perkara yang diharamkan dan termasuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yang kedua, nusrah mengobati sihir dengan ruqyah, dengan ta'awudat, dengan obat-obatan yang dibolehkan, dengan doa-doa yang boleh, maka ini diperbolehkan. Ya. Terakhir, munasabatul asarain lil bab, korelasi dua asar dengan bab yang kita bahas, bayanu tafsil fi hukmin nusrah wa bayanu jaiz wal mamnu'i minha. Ya. Penjelasan tentang rincian tentang hukum nusrah, penjelasan tentang nusrah yang dibolehkan dan nusrah yang dilarang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Paham insyaallah ya. Nah, jadi mengobati sihir itu ada dua jenis. Ada yang dilarang, yaitu dengan sihir lagi atau dengan meminta bantuan kepada syaitan. Yang kedua yang dibolehkan dengan ta'awudat di antaranya. Ya. Dengan apa? Ruqyah, dengan ta'awud-ta'awud, minta perlindungan kepada Allah, dengan obat-obatan yang dibolehkan atau dengan doa-doa yang mubah. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.